Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Bid'ah itu kita harus mengerti apa arti daripada bid'ah. Kalau bid'ah tadi itu diartikan segala sesuatu yang baru yang tidak ada di zamannya Nabi, maka segala sesuatu yang baru itu yang gimana gitu. Apakah secara mutlak? Secara mutlak berarti sahabat banyak berbuat bid'ah. Kenapa? Sina Abu Bakar mengadakan tashiful mushaf, mushaf Al-Quran. Sina Umar membuat struktur pemerintahan. Sina Ali bin Abi Thalib membuat ilmu nahu. Begitu juga Imam Syafi'i membuat kitab Al-Um. Enggak ada zamannya Rasulullah itu kan? Begitu juga Imam Bukhari mengumpulkan hadis. Enggak ada zamannya Nabi. Wah, banyak sekali. Kalau itu diartikan bid'ah itu adalah segala sesuatu yang baru. Wah, itu maksudnya adalah bid'ah dalam ibadah. Terus enggak ibadah dah itu. Mengumpulkan Al-Qur'an bukan ibadah, mengumpulkan hadis bukan ibadah. Ibadah semuanya itu. Adzan itu juga ibadah. Kalau bid'ahnya sahabat enggak apa-apa misalnya. Karena Rasulullah menyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Naknya kamu pakai sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Loh, lafadznya bukan bid'ah loh, sunnatul khulafair rasyidin. Ngerti enggak artinya bid'ah dan sunnah itu? Kalau enggak ngerti ya belajar bahasa dulu. Sunnatul khulafair rasyidin itu apa gitu loh. Bid'ah itu apa gitu. Nah, kalau begitu gimana cara mengartikan bid'ah yang sebenarnya itu? Nah, di sinilah bid'ah yang dimaksud sesat dan maksud neraka itu adalah kullu muhdatsin mukhalafin anil kitabi wasunnah. Segala sesuatu yang baru tidak ada zaman Nabi yang bertentangan dari Al-Qur'an dan hadis. Dilihat bertentangan enggak dengan Al-Qur'an dan hadis? Kalau enggak ya udah enggak apa-apa, begitu loh. Di sinilah Imam Syafi'i menyatakan kalau tidak bertentangan, kalau isinya positif, apalagi isinya di situ adalah juga ada manfaatnya, udah tidak bertentangan ada manfaatnya, maka disebut bid'ah hasanah. Itu disebut bid'ah hasanah. Kalau bertentangan itu namanya bid'ah sayyi'ah, itu yang dilarang. Paham nih ya? Di sinilah dalam bahasa Rasulullah juga berkata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wizru man amila min ba'di. Siapa orang yang memberikan contoh yang baik, sunnatan hasanatan, contoh yang bagus, maksudnya contoh yang bagus dari siapa? Dari orang itu kan, bukan dari Nabi. Itu sunnatan, sunnahnya Nabi itu. Orang itu memberikan contoh, membuat satu inisiatif yang bagus, maka dia mendapatkan pahala dan orang yang mengikuti dia. Sebaliknya waman sanatu sunnatan sayyi'atan. Lihat ini, ada sunnah sayyi'ah ini. Siapa orang yang memberikan contoh, membuat inisiatif satu perbuatan yang baru yang jelek, sayyi'ah, sunnah sayyi'ah. Mau diartikan apa ini sunnah sayyi'ah? Sunnah yang jelek gitu. Perbuatan yang jelek, menyontohkan perbuatan yang jelek yang tidak ada zamannya Nabi, yang bertentangan dengan Al-Quran hadis, garis bawahnya kan gitu, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang mengikutinya. Loh, itu maksudnya. Udah ada itu bid'ah hasanah, tidak ada, yang ada bid'ah sayyi'ah. Kalau begitu hadis ini apa? Sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah gitu. Maksudnya sunnah ini bukan sunnahnya Nabi. Sunnah di sini adalah inisiatif satu perbuatan. Ya ini dalilnya, ini jelas. Berarti kalimat bid'ah itu adalah kalimat sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Ini adalah bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah maksudnya. Itulah pertimbangan Imam Syafi'i. Mengikuti duduk imam masjid, itu imam musola, kemudian menyalahkan imam Syafi'i. Tak model kan ini. Karena itu Kalau Anda enggak mau, enggak ada masalah. Tapi kalau Anda menuduh salah Imam Syafi'i, kamu jelas salah. Kenapa? Kamu bodoh sebabnya. Kamu enggak ngerti bahasa. Emang itu bodoh sebabnya. Enggak ngerti bahasa, enggak ngerti hadis, enggak ngerti ayat. Apalagi dia menyatakan, wah, kita enggak mau percaya. Yang ada itu bid'ah dunia dan bid'ah duniawiyah. Itu justru enggak ada hadisnya. Kalau bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah bisa ada sumbernya dari sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Dan Sayyidina Umar sendiri membahasakan bid'ah dengan baik. Nikmatil bid'ah hadhihi dalam pengumpulan sholat tarawih tadi itu. Justru dia enggak ada bid'ah duniawiyah dan bid'ah diniyah. Dan anak belas itu masih baru itu. Pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahab, imamnya mereka. Tidak ada dasar sama sekali kalau itu. Ngarang kalau itu. Kalau dilihat dari a'immah sebelumnya enggak ada. Kalau kita ada, sambung kepada Imam Syafi'i. Saya kira kaum muslimin jangan gampang komentar terlebih dahulu sebelum Anda meneliti apa alasan daripada orang-orang yang tidak sepaham dengan Anda. Anda boleh-boleh saja kok tidak melakukan hal itu karena Anda punya pendapat, silahkan, sah-sah saja. Tapi ketika Anda menuduh bahwa itu adalah kesesatan dan menyebabkan masuk neraka, Anda harus mempertanggungjawabkan. Anda harus bisa membuktikan. Karena itu jangan dianggap itu adalah omongan-omongan biasa. Anda telah menyentuh perasaan banyak orang Islam di sini. Anda telah menuduh kesyirikan, kesesatan, bahkan Anda telah memvonis mereka adalah ahlun nar. Kapan Islam akan bisa dipersatukan dengan sikap Anda yang demikian ini? Karena itu ketika Anda menyuarakan Islam harus bersatu, musuh kita Yahudi dan Nasara, musuh kita adalah orang-orang musyrikin, orang kafir, maka jangan sekali-kali Anda mengkafirkan orang Islam. Anda mensyirikkan orang Islam. Duduk yang baik, teliti yang bagus, pahami yang benar. Jangan baca satu kitab kemudian Anda menuduh isi kitab yang lainnya itu adalah salah. Bacaan benar apa enggak? Nah, sehingga Anda menjadi orang yang bijaksana. Timbang dulu, pertimbangkan dulu, pikir dulu sebelum Anda berbicara, atur dulu sebelum Anda berbuat. Mudah-mudahan insya Allah ini semuanya akan bisa membuat kaum muslimin sadar keresahan daripada komentar, ceramah, khutbah, ya, itu adalah asal usul daripada fitnah bagi kaum muslimin, perpecahan kaum muslimin. Jangan bermimpi kaum muslimin akan bisa bersatu kalau Anda mempunyai watak yang demikian. Mudah-mudahan insya Allah Anda akan berubah dan menjadi kaum muslimin yang bisa menghormati pendapat orang lain. Wallahu a'lam. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.